Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6, an Abi Ubaidin maula ibni Azhar wasmuhu Sa'ad ibn Ubaid قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Ubaid maula ibni Azhar, di mana nama beliau adalah Sa'ad ibn Ubaid rahimahullah. Beliau berkata, syahidtul 'ida ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aku ikut, ya, menyaksikan di sini artinya ikut dalam pelaksanaan salat Id bersama dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini tidak disebutkan apa yang dimaksud Idul Fitri atau apa Idul Adha. Faqala, kemudian Umar radhiyallahu an beliau berkata, hadzani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ini adalah dua hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang untuk melakukan puasa pada dua hari tersebut. Yauma fitrikum min siyamikum, hari kalian berbuka dari puasa kalian, yakni Idul Fitri. Wal yawmul akhir, adapun hari yang lainnya, ta'kuluna fihi min nusukikum, hari di mana kalian di hari itu makan dari hewan-hewan kurban kalian. An-nusuk, yakni hewan sembelihan kurban. Di mana yang dimaksud adalah Idul Adha. Taib. Kita lihat keterangan dari Al-Imam Sadi rahimahullah pada hadis yang ke-6 ini. Qawlu fi hadisi Abi Ubaid maula ibn Azhar syahidtu al-ida ma'a Umar bin al-Khattab رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما إلى آخر الحديث. Kata beliau rahimahullah, fihi, di antara faidah yang terkandung dalam hadis ini, tahrimu siyamil idain, diharamkannya untuk berpuasa di dua hari id. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-aslu fin nahyi tahrim, ya, asal dari sebuah larangan adalah untuk pengharaman, ya, terkecuali jika didapati dalil yang menggeser dari hukum asal tersebut menjadi makruh. Jika tidak, maka pada asal hukumnya yakni haram. Kata beliau, wala yubahu siyamuhuma fi kulli hal, la fi fardin wala naflin. Tidak dibolehkan untuk berpuasa pada dua hari tersebut dalam seluruh kondisi, dalam segala kondisi. Ya. Tidak yang terkait dengan puasa wajib, ya, misalnya mengqadha ataupun nazar, ya, ataupun kafarah, wala naflin, tidak pula puasa yang sifatnya sunnah. Jadi larangan ini, ya, bersifat umum, ya, baik itu pada puasa yang wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian wa dzakara Umar al-hikmata fi wujubi fitrihima. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau di hadis ini menyebutkan tentang hikmah wajibnya untuk berbuka di dua hari tersebut. Dan ketika kita mengetahui hikmah dari suatu perkara, baik itu yang sifatnya perintah ataupun larangan, maka kita akan semakin mantap kalau itu perintah di dalam menjalaninya, kalau itu larangan di dalam yakni meninggalkannya. Faqala, kata Umar radhiyallahu taala anhu, yauma fitrikum min siyamikum, yakni sisi hikmah dilarangnya berpuasa pada hari Idul Fitri karena hari itu merupakan hari kalian berbuka, ya, dari puasa kalian setelah kalian melaksanakan sebulan penuh puasa di bulan Ramadan. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ai, yakni maknanya yaumul fitri. Yang dimaksud di sini adalah hari Idul Fitri. Li'anna al-khalqa adyafullahi ta'ala. Karena makhluk, ya, mereka adalah tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu an yuftiru. Sehingga di hari yang berbahagia ini wajib, ya, bagi mereka sebagai, ya, tamu Allah dalam ibarah yang disebutkan Imam As-Sa'di di sini, untuk berbuka, ya, bersenang-senang menikmati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bolehkan untuk mereka. Waliannahu yaumus sururin wa farahin, dan dikarenakan hari itu, yakni hari Idul Fitri, merupakan hari bergembira, ya, dan hari bersenang-senang. Kemudian walit takmilil wajibi, dan untuk menyempurnakan dari perkara yang wajib, wahuwa Ramadan, yakni puasa Ramadan yang sudah dijalani selama satu bulan penuh. Jadi ini ya apa yang menjadi sisi hikmah kenapa di hari Idul Fitri dilarang untuk kita kaum muslimin berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Adapun pada tanggal 2 atau 3 dan selanjutnya, ya maka ya tidak ada larangan padanya karena hari Id, ya ini pada tanggal 1 di bulan Syawal. Kemudian kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wal yaumul akhir, adapun hari yang lainnya, yakni hari Id yang satunya adalah ta'kuluna fihi min nusukikum, adalah hari di mana kalian pada hari itu makan atau menikmati daging sembelihan kalian, yakni hewan-hewan kurban yang kalian sembelih. Ai, kata beliau, ad-dhahaya wal hadaya. Ad-dhahaya yakni al-udhiyah yakni kurban, wal hadaya ini jamak dari hadyu, yakni mereka ya yakni yang melaksanakan ibadah haji, ya hewan yang mereka bawa untuk disembelih di wilayah haram diistilahkan dengan hadyu, ya jamaknya hadaya. Waqad tawataratil ahaditsu bitahrimi siyamihima, dan telah datang secara mutawatir, yakni periwayatan dari jalan yang demikian banyak, hadis-hadis yang berisi pengharaman puasa di dua hari Id tersebut. Jadi hadis yang berisi larangan tentang berpuasa di dua hari Id datang secara mutawatir. Jadi melalui jalan periwayatan yang banyak, sejumlah sahabat dalam jumlah yang banyak telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian was-shaumu yumkinu an tadkhulahu al-ahkamul khamsah, dan puasa adalah sebuah ibadah yang hukum-hukum yang lima ini bisa masuk padanya. Hukum yang lima itu pertama wajib, yang kedua mustahab atau sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Ya. Taib. Jadi terkait dengan puasa ini, bisa jadi di sana, ya, ada yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya mustahab atau sunnah, ada yang mubah untuk orang berpuasa, dan di sana ada yang dimakruhkan untuk orang berpuasa, bahkan diharamkan, ya, untuk berpuasa. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fayajibu shaumu ramadhana, maka wajib hukumnya menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tapi demikian juga ya dua puasa wajib yang lainnya ini, ya qadha dan kafarah, itu hukumnya wajib. Kemudian wa yustahabbu, dan demikian pula ada puasa yang hukumnya mustahab, sunnah. Qasiyamil bid, seperti puasa di ayyamil bid, tanggal 13, 14, dan 15 di bulan-bulan Hijriah. Walisnaini wal khamis, Demikian juga berpuasa di hari Senin dan Kamis. Demikian pula yang sudah kita lewati, ya, puasa Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, ya, yang bisa dirujuk pada babnya. Ini tentang jenis-jenis puasa sunnah. Kemudian, wa yukrahu, dan di sana ada puasa yang dimakruhkan, yang semestinya, ya, pada perkara yang demikian untuk ditinggalkan. Seseorang tidak boleh memaksakan diri untuk berpuasa. Qasyamil maridhi wal musafiri alladhi yashuku alaihi masyamu. Seperti puasa yang dilakukan oleh seorang yang dalam kondisi sakit. Ya. Demikian pula dalam kondisi safar, di mana puasa ini dirasakan masyakkah oleh keduanya, baik yang karena sakit, ya, ataupun karena safar yang dilakukannya. Dan sakit itu sendiri, ya, tentukan ada macamnya, ada yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Yang pada kondisi seperti itu, dia tidak beruzur, ya, untuk meninggalkan puasa. Contoh misalnya sakit mata, ya, itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Apalagi sakit panu, ya, itu. Jadi pada kondisi puasa dirasakan menjadi masyakkah bagi seorang yang sakit ataupun seorang yang menempuh safar, maka semestinya dia tinggalkan. Ini tidak berpuasa karena pada kondisi yang demikian, ya, makruh baginya, ya, bagi dua golongan ini untuk berpuasa. Dan sudah kita lewati bahwa terkait dengan safar itu sendiri ada perkara yang membolehkan, ya, bagi orang, bagi seseorang untuk berbuka. Sama saja dia merasakan masyakkah dengan puasanya ataupun tidak. Ya, tinggal kembali mana yang lebih mudah baginya. Apakah lebih mudah bagi dia untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan, ya, ataukah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Tayyib, ini yang kedua pada kondisi yang ketiga, ya, puasa yang makruh untuk dijalani oleh seseorang. Kemudian wa yahrumu, ya, qasyamil idaini wa ayyamit tasyriqi. Demikian pula di sana ada puasa yang haram jatuh hukumnya, ya, seperti berpuasa di dua hari Id. Demikian pula berpuasa di hari-hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini bagi, ya, keumuman kaum muslimin. Ya. Lakin akan tapi yustathna min ayyami tasyriqi halatun. Akan tapi di sana ada satu kondisi yang dikecualikan dari keharaman untuk berpuasa di hari tasyrik. Adapun untuk hari Id, sekali lagi tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Ya, dalam segala kondisi tidak boleh seorang berpuasa di hari Id. Apa satu kondisi yang dikecualikan yang dengannya boleh, ya, untuk berpuasa di ayyami tasyriq? Fa innahu yajuzu siyamuha Di mana pada kondisi yang dikecualikan ini boleh untuk berpuasa. Ya, berpuasa di 3 hari tasyrik tersebut. Wahia andamil mut'ati wal kirani idza udimal hadyu. Jadi sebuah kondisi ya, andamil mut'ah. Yani kita mengetahui bahwa di sana dalam pelaksanaan ibadah haji ada hal-hal yang jika tidak terlaksana berkonsekuensi ya, seorang yang berhaji harus menyembelih ya hadyu karena hal yang terluput darinya tersebut. Di sini dikatakan bagi mereka yang menjalankan haji tamattu, demikian pula haji qiran. Ini 2 di antara 3 tata cara berhaji. Yang ketiganya haji ifrad. Manakala mereka yang menjalankan haji tamattu, mut'ah di sini maksudnya haji tamattu. Ya, bukan nikah, mut'ah, bukan. Ketika tidak mendapatkan hadyu, dia tidak ya mendapatkan hewan hadyu yang bisa disembelih ya di tanah haram, mungkin karena tidak ada biaya, kehabisan biaya atau sulit untuk mendapatkannya. Maka ya wajib baginya fa innahu yajib alaihi siyam salasati ayyamin fil hajj. Maka wajib baginya ya untuk dia berpuasa 3 hari ya fil hajj, manakala dia masih ya dalam pelaksanaan yakni ibadah hajinya tersebut, belum kembali ke tempat asalnya. Fa idza lam yabqa ghairuha, sehingga ketika tidak tersisa hari-hari dia di hajinya tersebut kecuali hari-hari tasyrik ini ya. Jadi dia berada di Makkah hanya sampai misalnya tanggal 13. Baik, sementara ya dia punya tanggung jawab untuk berhaji yakni berpuasa 3 hari ya ketika di hajinya tersebut. Ta'ayyanat, maka ya menjadi wajib baginya untuk berpuasa di hari-hari tasyrik tersebut. Wala yajuzu siyamuha fi ghairi hadhihi surah, dan tidak boleh untuk berpuasa di hari-hari tasyrik fi ghairi hadhihi surah, pada selain gambaran ini. Pada selain mereka yang terkena kewajiban dam, ya, ya ini kewajiban untuk membayar puasa karena tidak mendapatkan haji, ya, 3 hari di saat hajinya. Ya, jadi selain kondisi ini, ya, tidak ada yang lainnya hatta fi qada'i Ramadan. Sampai pun pada pelaksanaan qada Ramadan yang itu juga hukumnya wajib, namun tidak diperbolehkan untuk seseorang yang berutang puasa Ramadan untuk membayarnya di hari-hari tasyrik. Al-farqu bainahuma. Baik, sisi perbedaan di antara keduanya. Jadi antara berpuasa 3 hari bagi yang tidak mendapatkan hadyu dengan seorang yang punya utang puasa Ramadan, sisi perbedaannya anna waqta qada'i Ramadan wasi'. Bahasanya waktu untuk mengqada bulan Ramadan yakni puasa Ramadan ya itu waktunya luas. Ya, selama belum sampai di bulan Ramadan yang berikutnya, ini masih ya waktu untuk mengqada. Wasiyamu salasatil ayyami muta'ayyan. Sementara berpuasa 3 hari, ya, bagi tadi hujjaj, para haji yang tidak mendapatkan hadyu, itu muta'ayyan, ya, telah ditetapkan, ditentukan. Itu harus dilaksanakan, ya, ketika mereka masih di, ya, hajinya, di tempat berhajinya. Tidak boleh, ya, untuk ditunda nanti ketika sudah sampai kembali. Kemudian, wa ammal idan, adapun, ya, puasa di 2 hari id, ya, fataqaddama, maka telah terlalu penjelasannya, la yajuzu siyamuhuma bikulli hal. Tidak diperbolehkan, ya, untuk berpuasa di 2 hari tersebut bikulli hal, dalam segala kondisi. Tapi di sana juga ada puasa yang diharamkan, ya, seperti seseorang yang musafir, ya, dalam keadaan dia sudah sangat kepayahan, ya. Maka pada kondisi yang sangat kepayahan seperti itu, ya, dia tidak boleh untuk memaksakan diri melanjutkan puasanya, ya. Kemudian juga wanita yang sedang, ya, mengalami haid atau nifas, haram bagi mereka untuk berpuasa. Ini kondisi khusus pada wanita. Dan jika kita mengetahui bahwa suatu puasa itu diharamkan, maka berarti ketika menjalankannya bukan dia mendapatkan pahala, malah berdosa. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, kita sudah mengetahui 4 jenis, ya, dari jenis puasa, mulai dari yang wajib, kemudian yang mustahab, kemudian yang makruh, dan yang haram. Kata beliau, wa amma siyamul mubahu, adapun terkait dengan puasa yang, ya, mubah bagi seseorang untuk melakukannya, fadzakaru, maka para ulama mereka menyebutkan, lahu surataini, terkait dengan puasa yang mubah bagi orang untuk menjalankannya, ada 2 gambaran. Wahuma, 2 gambaran tersebut, idza khafat alhamilu awil murdi'u ala waladaihima, jika seorang yang sedang mengalami hamil atau sedang menyusui mengkhawatirkan kondisi, ya, anaknya, artinya yang hamil yang masih dalam kandungannya, ya, yang adapun yang murdi', ya, yang masih dalam susuannya, jika ada sisi kekhawatiran terkait dengan keadaan masing-masing anaknya, fa innahu yubahu lahuma al-fitr was-siyam, maka pada kondisi ini, jadi ada sisi khawfat, kekhawatiran, ya, maka pada kondisi ini dibolehkan bagi keduanya, al-hamil wal murdi', ya, untuk memilih, ya, al-fitr was-siyam, apakah berbuka, ya, ataukah berpuasa, tetap berpuasa. Walakin, akan tapi, yajibu inqadun nafsi, akan tapi wajib inqadun nafsi fahada laysa mubahan, akan tapi menjadi wajib untuk menyelamatkan jiwa pada kondisi ini bukan mubah, ya, bukan mubah. Bal yajibu al-fitru au yustahab. Ya, bahkan pada kondisi ini bisa jadi wajib untuk berbuka atau disunnahkan baginya untuk berbuka. Artinya apa? Jika ya, ternyata jika menjalani puasa, ya, seorang yang dalam keadaan hamil, dia mendapatkan masyakkah pada dirinya, ataupun ternyata janinnya ya mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Baik. Ataupun ya yang menyusui. Ya, misalnya ya bayinya mengalami kondisi yang mengkhawatirkan ketika air susu ibunya berkurang dengan sebab puasa seperti itu. Ya. Sampai kalau pada kondisi yang mengkhawatirkan, mungkin sang anak dehidrasi atau yang semisalnya, ya, maka penyelamatan jiwa ini harus ditempuh. Bisa jadi hukumnya bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui tadi wajib untuk berbuka, atau bisa jadi ya mustahab, ya dianjurkan untuk dia berbuka. Ini yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua dari kondisi yang dibolehkan ya bagi seorang untuk berpuasa ataukah berbuka. Wa min suwaril ibahah, dan di antara gambaran yang dibolehkan bagi seorang untuk berpuasa atau untuk berbuka. Idza shama fi halil hadari tsumma safara. Jika seseorang dia berpuasa pada kondisi mukim, hadar ya, di tempat asalnya. Kemudian di saat sedang berpuasa tersebut ya dia menempuh atau dia ya melakukan safar. Tayib, ya, dia melakukan safar. Fayubahu lahu itmamu shaumihi wal fitru. Maka pada kondisi ini dibolehkan baginya untuk dia menyempurnakan puasanya ya hingga datang waktu berbuka. Ya, meskipun dia menempuh safar begitu. Ya, boleh juga baginya untuk berbuka. Dan hal yang perlu untuk diperhatikan bagi seseorang yang sudah berniat ya untuk safar ya di esok hari, tidak boleh baginya dari sejak pagi berbuka. Ya. Tidak boleh. Dia berbuka ya manakala sudah pada kondisi persiapan terakhir, artinya sudah tinggal berangkat. Di saat itu boleh dia berbuka di tempatnya ya sebelum yakni berangkat. Ya. Adapun terkait dengan kebolehan mengqasar salatnya setelah keluar dari ya wilayah. Adapun terkait dengan berbuka ya sekali lagi boleh dilakukan di tempat asalnya ya, tetapi setelah pada tahap akhir persiapan keberangkatannya. Jadi bukan ya misalnya dari rencana berangkat misalnya jam 10 pagi berangkat safarnya. Ya, enggak boleh dia dari sejak pagi sudah tidak berpuasa. Tayyib. Kemudian wakadzalikal musafir alladhi la yashuku alaihi as-siyam fayubahu lahu as-siyam wal fitru. Demikian pula bagi musafir yang dia tidak merasakan berat baginya untuk berpuasa, karena mungkin ya kendaraan yang dipakainya nyaman ya walaupun jarak jauh misalnya naik pesawat atau yang semisalnya. Ya. Maka pada kondisi yang demikian dibolehkan baginya untuk dia tetap berpuasa ataukah dia memilih untuk berbuka. Ini ya keadaan yang kelima, ya, yang seseorang boleh untuk memilih berbuka atau berpuasa. Taib, rincian yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sadi rahimahullah ini sangat penting untuk ya kita ketika menjalani ibadah ini, ya, kita membangun ibadah di atas ilmu. Kapan kita mengetahui ya ibadah puasa ini tidak boleh, ya, karena dengan alasan yang sebagaimana datang di dalam syariat ini. Taib, masih ada ya, dua hadis yang terakhir, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.